نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita membahas hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah menyelesaikan syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid atas hadis ini, yaitu suatu hadis yang di dalamnya terkandung bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Bahwasanya walaupun seorang anak Adam itu memiliki kesalahan dan dosa yang demikian banyak, namun apabila dibandingkan dengan rahmat Allah dan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak dapat dibandingkan. Selama seorang itu mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukannya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan baginya, walaupun kemudian dosa tersebut dilakukan berulang-ulang kali, walaupun kemudian dia sudah pernah bertaubat kemudian terjatuh lagi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama istighfarnya dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang jujur memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca syarah yang terakhir, yaitu syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, hadza min al-ahadits al-qudsiyyah التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. Ini termasuk hadis-hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Annahu qala jalla wa ala, bahwasanya Allah jalla wa ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam. Qala al-khitab li jami'i bani Adam. Pembicaraan ini ditujukan kepada seluruh anak-anak Adam, seluruh manusia. Namun tentu saja ketika melihat makna yang terkandung dalam hadis ini tentang makna ampunan, maka tidak ada yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Walaupun zahir dari lafaznya ya bani Adam, wahai anak Adam, seluruh anak Adam baik yang mukmin ataupun kafir, ya, masuk dalam yaitu hadis ini. Namun kemudian apabila dilihat makna yang terkandung dalam hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini menceritakan tentang luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rahmat Allah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat pada dalil yang lainnya tidaklah didapatkan oleh orang-orang kafir. Yeah. Itu rahmat yang khusus. Yeah. Demikian pula ampunan tidak didapatkan oleh orang kafir. Maka yang dituju dengan pembicaraan ini, yeah, dituju oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, yaitu orang-orang mukmin saja. Orang-orang mukmin saja. Selama dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa yang telah dia lakukan. Qala innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu laka. Sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu. Qala ma syartiya. Ma di sini yaitu kata ma dalam hadis ini, innaka ma da'awtani. Ma ada lafaz ma di sini. Ma syartiya. Ma itu apa? Ma syartiya. Ma yang menunjukkan persyaratan. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ini syaratnya, maka jawabannya apa? Maka hasilnya apa? Ghafartu laka. Aku akan mengampunimu. Qala ya'ni mata da'utani. Itu maksudnya, selama atau kapanpun engkau berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku. Qala da'awtani ayas'altani an aghfir laka. Kata da'awtani, berdoa kepadaku, yaitu engkau meminta kepadaku supaya aku mengampunimu. Meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Qala warajautani, dan engkau berharap kepadaku. Maksudnya apa? Rajauta maghfirati. Engkau berharap ampunan dariku. Yaitu dia meminta kepada Allah dan tidak berputus asa. Di dalam hatinya memang dia betul-betul berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tahu bahwasanya Allah adalah Al-Ghafur yang Maha Mengampuni, Ar-Rahim yang Maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka harapannya betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Tidak merasakan ragu di dalam hatinya. Qala wa lam yayas, dan dia tidak berputus asa. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala ghafartu laka. Maka aku akan mengampunimu. Qala hadza jawabu syart. Ini adalah jawaban dari persyaratan tadi. Persyaratannya seorang berdoa kepada Allah meminta ampunan dan juga berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya, yaitu yang menjadi akibat dari adanya persyaratan tadi, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-maghfiratu sitru dzambi wa at-tajawuzu anhu. Dan yang dimaksud dengan maghfirah yaitu ditutupnya dosa tadi dan kemudian dimaafkan dosa tadi. Mengandung dua makna, ditutupi dosa tadi dari manusia dan juga kemudian diampuni. Qala ay annallaha yasturu dzalika 'anil nas. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa tersebut. Ya, yasturu dzalika 'anil nas, menutupi dosa dari manusia. Yaitu aib-aib seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana maghfirah. Di antara mana maghfirah yang mungkin belum kita ketahui, maksudnya selama ini kita mengetahui maghfirah itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan tidak mengazab seseorang dikarenakan dosanya, itu saja. Namun sebetulnya tidak sebatas itu, namun juga mengandung makna as-sitr. Yaitu apa? Menutupi. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa seseorang sehingga manusia yang lainnya tidak mengetahuinya. Yeah. Yang mengetahui hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ini makna maghfirah. Yang juga terkandung dalam maghfirah. Qala wa yatajawazu anka fala yu'aqibuka. Dan kemudian memaafkanmu, sehingga tidak mengazab dikarenakan dosa tadi. Ya. Dosa tadi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seharusnya dosa tadi menjadikan seorang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, ya, tidak mengazab dikarenakan dosa tadi. Ini makna al-maghfirah. Di mana kita juga sudah jelaskan maksudnya al-maghfirah itu, ya, memang diambil dari apa? Dari kata al-ghafar, helm atau topi besi, topi baja, ya, kemudian digunakan oleh seorang yang akan berperang, ya, supaya melindungi kepalanya dari serangan musuh. Ya. Jadi ada dua makna yang terkandung dalam ghafar tersebut, yaitu apa? Menutupi kepala dan juga melindungi kepala tadi dari serangan musuh. Ya. Maka dari dua makna tersebut yang terkandung dalam ghafar, diambillah dua makna yang disebutkan oleh Syekh Al-Taymi rahimahullah ta'ala tadi. Yang pertama, as-sitr, yaitu menutupi. Kemudian al-wiqayah, perlindungan. Ya, perlindungan dari apa? Dari akibat yang disebabkan oleh dosa tadi. Ya. Dilindungi dari apa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada dengan ampunan. Ya, maka terkandung dua makna dalam al-maghfirah, yaitu as-sitr, yaitu ditutupinya dosa, ditutupinya aib seorang manusia. Ya. Dan juga diampuni dosa tadi, tidak di-yafad, tidak di-ayat dikarenakan dosa tadi. Adapun permasalahan tertulis atau tidak, tetap tertulis, tidak kemudian dihapuskan catatan tersebut, ya. Akan tetap dibacakan kepada seorang hamba nanti pada hari akhir, ya. Akan tetap tertulis di catatannya, bukan terhapus, ya. Tetap tertulis, namun kemudian dia tidak merasakan dampaknya, tidak merasakan azarnya, tidak merasakan iqab, hukuman dari hukuman atau dari dosa tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan cukuplah. Ya. Bahwasanya seorang itu akan mendapati catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia malu. Ya. Untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa tadi walaupun telah diampuni tidak terhapus catatannya, tetap akan ada dalam catatan tersebut juga dan akan dibacakan nanti ketika hari kiamat. Cukuplah rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yang kemudian akan menghalanginya dari melakukan dosa tadi. Ya, dikarenakan dia akan, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan malu apabila mendapati bahwasanya dosa-dosa tersebut ada dalam catatan amalan buruknya. Kemudian qala wa qawluhu, dan juga sabdanya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, qala ala ma kana minka wa la ubali, atas apa yang telah engkau lakukan dan aku pun tidak peduli. Qala ya'ni ala ma kana minka minal ma'asi, yaitu maksudnya atas apa yang telah engkau lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, aku akan mengampunimu atas apapun yang engkau lakukan, ya, dosa kecil atau dosa besar sekalipun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli, ya, seberapa besar dan seberapa banyak dosa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama dia bertaubat kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma hadza yushidu lahu qawluhu ta'ala, dan perkara ini diperkuat lagi dengan firman Allah taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah bersikap melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, bersikap melampaui batas yaitu melakukan dosa-dosa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, itu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Yeah. Namun bagi siapa? Bagi siapa yang mau meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam istighfarnya, dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa bisa diampuni, bahkan dosa-dosa sekalipun yaitu kesyirikan dan kekufuran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dahulu di antara mereka ada yang kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan pada masa jahiliyah. Banyak di antara mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, namun ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa tersebut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhir dari ayat disebutkan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia yaitu Zat yang Maha Mengampuni dan Maha memberikan kasih sayang. Maka ayat ini mendukung hadis yang kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selama seorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalau saja seandainya dosa-dosamu sampai ke puncak langit. Qala ya'ni law balagat ananas sama, yaitu apabila dosa-dosa tersebut sampai ke langit yang paling tinggi, ya, sangat banyak dosa-dosa tadi. Tsumma astaghfartani wa ghafartu laka, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Qala ya'ni mahma 'azamat adh-dhunub hatta law wasalat as-samaa'a bikathratiha tsumma astaghfarta Allaha bisiddiqin wa ikhlasin wa istighfarin ghafarallahu laka. Yaitu sebanyak apapun, sebesar apapun dosa-dosa yang telah dilakukan, hatta itu walaupun sampai dosa-dosa tadi ke ujung langit, dikarenakan banyaknya dosa-dosa tadi, kemudian engkau meminta ampun kepada Allah dengan jujur dan dengan ikhlas. Ini dengan jujur berarti apa? Harus memenuhi syarat-syaratnya untuk kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Dia betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang bisa melimpahkan azab nanti pada hari kiamat dikarenakan dosa-dosa yang diperbuat hambanya. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Wah, ikhlas, dengan ikhlas. Tidak kemudian dikarenakan riya, kemudian dia mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah dan yang lain sebagainya, hanya ingin mendapatkan pujian bahwa dia adalah seorang yang telah bertaubat dari dosa dosa yang telah dilakukannya, ataupun seorang yang juga sudah berhijrah, sudah meninggalkan masa lalunya yang kelam, sudah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang selama ini dia lakukan. Jangan kemudian mengharapkan pujian dengan taubat dirinya, namun kemudian apa? Akhirnya ikhlas, hanya mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa istighfarin, dan juga dengan perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu laka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu sebanyak apapun dosa-dosa yang kau lakukan. Maka ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita, artinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala harus jujur dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berkata astagfirullah dengan lisan, namun dia tidak menghadirkan hatinya ketika mengucapkan istighfar tersebut. Atau kemudian dia tidak merasa butuh kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan dia mengucapkan astagfirullah dengan lisannya, namun hatinya tidak ada rasa butuh sama sekali dalam hatinya tersebut kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kemudian dia mengharapkan pujian dari manusia. Maka seperti ini, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya ketika dia tidak menghadirkan kejujuran dan keikhlasan, juga rasa butuh kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Qala ya bin Adam, innaka law ataitani bidhawabil ardi khataaya thumma laqaitani la tushriku bi syai'an la ataituka bidhawabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguhnya apabila engkau mendatangiku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa-dosa, dalam membawa dosa-dosa yang sangat banyak hampir memenuhi bumi ini, thumma laqaitani, kemudian engkau menemuiku, la tushriku bi syai'an, tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan menemuimu pula dengan membawa ampunan sepenuh itu pula, sebanyak itu pula, sebanyak dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba tadi, atau dilakukan oleh hamba tadi, itu dosa yang sangat banyak sampai-sampai hampir memenuhi bumi ini. Qala qurabiha, makna dari qurabiha, lafaz qurabiha, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, atau hamla terimu dengan qurabiha maghfiratan, ampunannya apa qurabiha atau qurabiha. Qala ya'ni qurabu atau qurbu milkiha, itu yang hampir memenuhinya. Jadi mana qurab, yaitu qurbu milkiha, hampir memenuhi bumi tadi. Sangat banyak sehingga hampir memenuhi bumi ini. Qala idza laqiya al-insanu rabbahu azza wa jalla bi qurabil ardi, apabila seorang manusia itu berjumpa dengan Rabbnya azza wa jalla, yaitu pada hari kiamat, dengan hampir sepenuh bumi ini, ay bi'iha al-qurbu al-qurbu, yaitu sepenuh bumi ini atau kemudian mendekati itu, khabaya, berupa dosa-dosa yang sangat banyak. Qala lakinnaha dun syirki, akan tetapi dosa-dosa tersebut di bawah kesyirikan, di bawah kesyirikan. Qala wa li hadza qala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma laqaitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan apapun, aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Jadi dikaitkan dengan keadaan seorang insan tidak berbuat kesyirikan sama sekali, artinya kesyirikan tidak akan diampuni. Dengan adanya kesyirikan, seluruh dosa-dosa, baik itu kesyirikan ataupun yang di bawahnya, akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, selain dia akan diazab dengan kesyirikannya, dia akan diazab dikarenakan ribanya, dikarenakan zinanya, dikarenakan minum khamrnya, dikarenakan ini dan itu, seluruh dosa ini azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang mukmin yang datang dengan banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih mungkin untuk kemudian mengampuni dosa-dosanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuninya. Qala wa hadha yadullu ala fadilatil ikhlas, maka ini kemudian menunjukkan keutamaan daripada ikhlas, yaitu keutamaan daripada tauhid. Mengikhlaskan agama ini, seluruh keibadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri pula dengan syirik akbar. Maka ini menunjukkan keutamaan dari ikhlas. Qala wa annahu sababun li maghfiratiz dzunub, dan bahwasanya ikhlas tersebut adalah sebab yang akan mendatangkan ampunan dari dosa-dosa. Maka ikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada suatu peribadahan satu peribadahan pun yang kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, jangan ada pula ya, syirik kecil berupa riya. Harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika terjatuh kepada riya hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Qala fi hadzal hadis min al fawaid, dan di dalam hadis ini dari faedah-faedah ya. Di antaranya al-ula anna al-insana mahma da'a Allah bi ayyi syai'in wa raja Allah fi ayyi syai'in illa ghufira lahu. Bahwasanya seorang manusia itu selama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apapun dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apapun, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Harus terus berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengampuni kita. Dan bahkan di sini zahir daripada kalam Asy-Syafa'ul Ghaibin, ketika seorang itu berdoa dengan doa apapun, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meminta ampunan. Bisa meminta rezeki, bisa meminta ini dan itu yang selain ampunan, dan juga berharap dengan harapan apapun walaupun selain ampunan, selain maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan memang itu yang zahir daripada hadis ini. Seorang ketika dalam keadaan berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apapun, dengan harapan apapun kepada Allah, masih ada rasa wajah, masih ada ibadah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Walaupun dia berharap dan berdoa selain meminta ampunan, selain mengharapkan ampunan Allah dan bersolat. Ini zahir daripada hadis dan zahir dari kalam Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian as-sari yang kedua, bayan si'ati fadlillahi azza wa jalla. Penjelasan tentang luasnya karunia Allah azza wa jalla itu kepada hamba-hambanya. Tentu saja hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya bertauhid. Oleh karena itu ini juga menunjukkan tentang pentingnya untuk mempelajari tauhid. Dikatakan cabang-cabang dari tauhid itu banyak, dan cabang-cabang dari kesyirikan juga banyak. Maka hendaknya kita mempelajarinya supaya kita betul-betul menyempurnakan tauhid kita, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jangan sampai berbuat kesyirikan dengan lafaz dan ucapan misalnya, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan dengan, yaitu misalnya menggunakan, masih menggunakan jimat atau menggunakan benang misalnya atau yang lain sebagainya, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Maka hendaknya kita betul-betul menyempurnakan tauhid dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk mempelajari tauhid, dikarenakan tauhid tersebut akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, anna dzunuba wa in 'azumat idza istaghfara al-insanu rabbahu minha ghafaraha Allahu lahu. Bahwasanya dosa-dosa itu walaupun dosa-dosa tadi besar, selama seorang manusia itu meminta ampun kepada Rabb-nya dari dosa-dosa tadi, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Jadi seorang muwahhid itu ketika bahkan katakanlah dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa dipastikan bahwasanya tauhidnya tadi adalah tauhid yang sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, maka jangan bermudah-mudahan, tetap jangan bermudah-mudahan, jangan sampai kemudian seorang bergantung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, saya muwahhid kok, saya tidak berbuat kesyirikan, tapi sebetulnya dia masih belum sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya? Dalam keadaan dia masih ada salah satu cabang syirikan yang dia lakukan, maka sempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian juga kita bergantung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertaubat dari seluruh dosa-dosa kita. Walaupun tadi kita katakan seorang yang muwahhid, walaupun dia belum bertaubat ketika meninggalnya dari dosa-dosanya selain dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, fadilatul ikhlas, keutamaan dari keikhlasan. Wa annahu sababun lima kunatul dzunub, dan bahwasanya keikhlasan tadi adalah sebab dari diampuninya dosa-dosa. Qala wa qad qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni diperbuat suatu kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengampuni yang di bawah itu, yang di bawah dosa kesyirikan. Tapi akan liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Itu bagi orang yang menyempurnakan tauhidnya. Betul-betul dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tercampuri tauhidnya dengan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, dan tidak menyampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu apa, dengan kesyirikan sedikit pun, ulaika lahumul amru, mereka itulah yang kemudian mendapatkan keamanan. Itu keamanan nanti pada hari akhir. Dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu selama di dunia ini mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Kezaliman dalam ayat ini yaitu apa yang dimaksud kesyirikan. Mereka akan mendapatkan apa? Keamanan dari azab Allah. Berarti akan diampuni dosa-dosanya. Seorang yang beriman dengan keimanan yang murni, bertauhid dengan tauhid yang sempurna, dan tidak mencampurnya dengan kezaliman. Qala fa nas'alullaha ta'ala an yu'allimana jami'an bima khulqihi wa ridwanihi. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita seluruhnya ampunannya dan juga keridhaannya. Di sini yu'allimuna. Allah alam apakah benar yu'allimuna ataukah kemudian lafaznya lafaz yang lainnya. Mengajari kita seluruhnya ampunannya dan juga keridhaannya. Qala wa yahiba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan juga memberikan kepada kita rahmat kasih sayangnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala al wahhab, yang maha memberi karunia. Wa ila huna intaha syarh hadhihi al arba'in an nawawiyyah al mubarakah, dan sampai di sini maka selesailah syarah dari kitab arba'in an nawawiyyah yang berbarakah ini, allati nahuddu kull talib 'ilmin 'ala hifdhiha wa fahmi ma'naha, yang kami menghasut seluruh penuntut ilmu untuk menghafalkannya. Yang bisa menghafalkannya, ada semangat untuk menghafalkannya, hafalkan. Wa fahmu ma'naha, dan juga memahami makna-maknanya. Walaupun kita sudah melewati makna dari keseluruhan hadis ini, jangan kemudian kita lupa untuk merojaahnya kembali, mengingatnya kembali. Karena 40 hadis yang disebutkan di sini atau 42 hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis-hadis yang mengandung jawabul kalim, yaitu makna-makna yang begitu mendalam dalam lafaz-lafaz yang begitu pendeknya. Sudah kita sebutkan pada awal-awal kitab bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang kemudian agama Islam itu berporos padanya, pada hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya. Bahkan bisa dikatakan sebetulnya kitab atau hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ya, mengandung seluruh syariat Islam. Ya, mengandung seluruh syariat Islam. Kalau mau dijabarkan secara luas, mengandung seluruh syariat Islam. Ya. Dimana misalnya hari Jibril saja, ya, mengandung rukun-rukun iman, mengandung rukun-rukun Islam, mengandung seluruh syariat Islam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Nah, qala wal 'amalu bi muqtadaha, dan jangan lupa untuk kemudian mengamalkan konsekuensi daripada hadis ini atau yang terkandung daripada hadis-hadis ini. Jangan cuma dihafalkan dan juga dimengerti maknanya, namun juga diamalkan apa yang sudah dipelajari dan dipahami dari hadis-hadis ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sampai di sini, maka selesailah pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas selama kesempatan beberapa tahun ini dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bisa bermanfaat dan bisa dimurojaah kembali, bisa memberikan azar dan dampak kepada kehidupan kita secara langsung, bukan kemudian hanya ilmu yang dijadikan wawasan di dalam hati saja, namun kemudian berdampak pada amalan-amalan kita. Maka sekali lagi mana menghasil untuk memurojaah kembali apa yang sudah tercatat, ya, dan juga hadis-hadis yang sudah ada di kitab-kitab, ya, yaitu hadis-hadis Al-Baqarah ini dihafalkan dan kemudian dimurojaah lagi, dilihat lagi, ditelaah kembali, diresapi lagi mana-mananya, ya, supaya kita mendapatkan faedah yang maksimal daripada hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.